Itulah pengertian pembagian dari fi'il yang mabni. Jadi dapat kita ambil kaidah bahwa fi'il itu mabni, keadaannya tidak berubah apabila pada semua fi'il madi. Itu yang pertama. Yang kedua, fi'il madi, fi'il mabni. Semuanya itu fi'il amr, pada fi'il amr, pada semua fi'il amr. Diulangi, fi'il yang mabni, yaitu fi'il yang tidak berubah, ada tiga hal, tiga pembagian, yaitu pada semua fi'il yang madi. Jadi semua fi'il madi yang 14 domir kita akan tahu nanti pada bab kasusan, dan begitu juga dengan fi'il amr yang 6 domir, semuanya mabni, tidak berubah. Kalau pada fi'il mudore hanya ada dua yang mabni, yaitu fi'il mudore yang bersambung dengan nun niswa atau nun taukid secara langsung. Contoh dari fi'il-fi'il yang mabni, yang pertama mabni di atas sukun. Maksud perkataan penulis mabni di atas sukun adalah huruf terakhir dari fi'il tersebut. Contohnya di sini yaktubna, yaktubna. Huruf terakhirnya bukan nun, karena nun di sini namanya nun niswa, nun yang menunjukkan muannas. Huruf terakhirnya adalah ba, karena kataba diambil dari fi'il kataba yaktubu. Ketika yaktubu ketemu dengan nun niswa, harusnya ba-nya di dhamma yaktubu. Tapi tatkala dia bersambung dengan nun niswa, maka dia dimabenikan di atas sukun, yaktubna. Ini fi'il mudhari yang mabni. Jadi contoh di sini hanya khusus fi'il mudhari. Sedangkan contoh pada fi'il madi akan datang berikutnya. Contoh kedua, bahwa fi'il mudhari bila bersambung dengan nun niswa tetap mabni walaupun kemasukan amil. Amil itu yang beramal. Contohnya lan yaktubna, lan yaktubna. Lan amil nasab. Dia kalau masuk fi'il mudhari harusnya fi'il mudhari yaktubu jadi yaktuba, jadi fathah. Tetapi kalau fi'il mudhari ini bersambung dengan nun niswa, maka tetap di sukun, mabni di atas sukun. Begitu juga dengan lam yaktubna, harusnya ba-nya itu di jazm, istilah jazm nanti pada bab i'rab. Tetapi karena bersambung dengan nun niswa menjadi tetap lam yaktubna. Begitu juga yaktubanna, nun di sini bukan nun niswa tapi nun taukid, nun yang menunjukkan penguatan. Yaktubanna aslinya ba-nya itu di dhamma, tidak di fathah. Tapi karena bersambung dengan nun taukid bermakna penguatan, benar-benar dia telah menulis, maka dibaca ba-nya itu dimabenikan di atas fathah. Yaktubanna, lai yaktubanna, lam yaktubanna. Demikian contoh-contohnya. Berikutnya, alamatu bina'il fi'li. Alamat, alamat itu tanda-tanda. Bina, bangunan, al-fi'li, fi'il. Alamat, tanda-tanda fi'il yang mabni. Berikut ini ada beberapa tabel kotak-kotak yang perlu penjelasan dan perhatian agar kita paham, dan nanti ini akan dipakai banyak sekali pengaruhnya pada bab i'rab. Jadi ada kaitannya dengan bab i'rab. Kalau sekarang kita tidak memahaminya, maka akan sulit nanti dan mengalami kesulitan pada babul i'rab, bab tentang i'rab. Oleh karena itu harap perhatiannya pendengar sekalian terhadap penjelasan berikut ini dari tabel-tabel kotak-kotak yang telah disediakan oleh penulis di sini. Alamatu bina'il fi'il madi, alamat tanda mabninya fi'il madi. Apa suatu fi'il madi kita katakan dia mabni? Tandanya itu apa kalau dia itu mabni? Yang pertama, tandanya fathah. Alamatun, alamatun tanda. Di situ tidak ada harokatnya. Kalau mau diharokati, bisa diharokati. Alamatun, tandanya yang pertama, dofi'il madi itu mabni. Mabni di atas fathah. Syaratnya apa saja bahwa fi'il madi itu bisa mabni di atas fathah? Idza lam yattasil bihi syai'un. Idza apabila lam yattasil, tidak bersambung, bihi syai'un, dengan sesuatu apapun. Bisa diharokati dan diterjemahkan sendiri. Apabila tidak bersambung dengan sesuatu apapun, artinya dia tidak bersambung dengan domir-domir yang rofa' mutasil. Domir rofa' mutasil telah lewat pembahasannya pada bab tentang domir. Maka fi'il madi tersebut dimabenikan di atas fathah. Contohnya fa'ala. Kalau kita masuk pada fi'il, misalkan kataba, jalasa, dakhola. Semua fi'il itu mabni di atas fathah. Kenapa dia mabni di atas fathah? Karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Keadaan kedua, bahwa fi'il madi dimabnikan di atas fathah. Idza tasalat, idza ittasalat, taknya disukun, ittasalat bihi aliful musanna, apabila bersambung dengan alif musanna, alif yang menunjukkan dua orang. Makna musanna sudah lewat penjelasannya. Contohnya fa'ala, fa'ala fi'il madi, dia bersambung dengan alif musanna, setelah lam itu ada alif, namanya di situ alif musanna, menunjukkan dua orang. Fa'ala dimabnikan di atas fathah. Maksud tandanya mabni di atas fathah yaitu dilihat pada huruf terakhir. Huruf terakhirnya di situ berbaris fathah, lam. Lamnya berbaris fathah, sehingga dikatakan mabni di atas fathah. Keadaan ketiga, fi'il madi bisa mabni di atas fathah idza tasalat bihi ta'ut ta'nisi. Idza apabila ittasalat bersambung dengan bihi, dengan ta'ut ta'nis, ta' ta'nis yang menunjukkan makna wanita. Contohnya fa'alat, ciri fi'il mudhari yang fi'il madi yang khas, yang khusus adalah bila bersambung dengan ta' ta'nis. Fa'alat terdiri dari fa'ala. Fa'ala ini asli hurufnya, asli fi'ilnya, kemudian bersambung dengan ta' ta'nis, yaitu ta' yang terbuka. Maka dilihat lamnya tetap fathah, karena dia mabni di atas fathah. Mengapa dia dimabnikan di atas fathah, tidak fa'alut atau fa'alut? Karena dia bersambung dengan ta'ut ta'nis. Begitu juga dengan fa'alata. Fa'alata. Yang kedua, alamat tanda fi'il madi dimabnikan, yang pertama di atas fathah, yang kedua di atas dhammah. Huruf terakhirnya jadi dhammah. Lamnya itu dhammah. Fa'ala jadi dhammah. Apa keadaannya? Idza tasalat bihi wawul jama'ah. Apabila bersambung dengan wawu jama'ah. Wawu yang menunjukkan makna banyak. Jama'ah, kumpulan orang. Contohnya fa'alu. Fa'alu, mereka laki-laki telah berbuat. Atau qa'adu, mereka laki-laki telah duduk. Katabu, mereka laki-laki telah menulis. Jadi dimabnikan di atas dhamma. Mana tanda dhammahnya? Itu huruf yang terakhir, lam. Wawu bukan huruf asli fi'il, bukan, karena dia wawu menunjukkan makna jama'ah, wawu jama'ah. Jadi dimabnikan di atas dhamma apabila bersambung dengan wawu jama'ah. Tanda ketiga dari fi'il madi yang mabni. Tanda pertama, fi'il madi itu mabni apabila dimabnikan di atas fathah dengan tiga keadaan. Tanda kedua, fi'il madi itu mabni di atas dhammah dengan satu keadaan. Tanda terakhir, fi'il madi mabni di atas sukun. Sukun, sukun itu yang sukun bulat. Ada tiga keadaan bila fi'il madi dimabnikan di atas sukun. Mabni atas sukun, di atas sukun. Yaitu yang pertama, keadaan pertama, idza tasalat bihi nunun niswah. apabila bersambung dengan nun niswah, nun yang bermakna wanita untuk menunjukkan perempuan. Contohnya fa'alna, fa'alna di sini nunnya nun niswah. Lihat lamnya itu disukun karena dia huruf terakhir dari fi'il. Jadi patokan kaidahnya, patokan kita adalah huruf yang terakhir. Tanda itu berada, tanda fi'il itu yang mabni atas fathah atau dhamma atau sukun berada pada huruf terakhir asli dari fi'il tersebut, bukan huruf terakhir sambungannya seperti nun niswah atau waw jamaah, bukan. Apabila bersambung dengan nun niswah yang pertama. Yang kedua, fi'il madi mabni di atas sukun idza tasalat bihi ta'ul fa'il, apabila bersambung dengan tak fa'il. Tak fa'il adalah menunjukkan domir-domir yang rofa' muttasil, muttasil dengan fi'il. Apabila bersambung dengan domir rofa' muttasil dengan fi'il, seperti fa'alta, kamu telah mengerjakan, fa'altuma, kamu berdua telah mengerjakan, fa'altum, fa'alti, fa'altunna dan fa'altu. Mengenai bentuk-bentuk ini akan datang penjelasannya pada bab tasrifan. Jadi dilihat lam-lamnya itu sukun semua. Nah di situ menunjukkan bahwa ta, tuma, tum, ti, tunna dan tu itu namanya ta fa'il. Ta yang menunjukkan pelaku. Jadi pelaku fa'al ta, kamu telah mengerjakan. Berarti yang mengerjakan adalah kamu. Fa'al tum, kalian telah mengerjakan. Jadi kalianlah yang mengerjakan. Keadaan ketiga, idza tasalat bihi na'al fa'ilin, na'al fa'ilin, apabila bersambung dengan na nun al-fa'ilin. Contohnya na fa'ilin ini menunjukkan banyak, tapi bisa wanita bisa laki-laki, yaitu kami, maknanya itu kami, nahnu. Jadi fa'alna. Beda antara nun niswah, kalau nun niswah tanpa alif fa'alna pendek, tapi kalau menunjukkan na fa'ilin pakai alif fa'al na. Dan bedanya lagi kalau nun niswa menunjukkan wanita saja fa'al na, tapi kalau na al fa'ilin bisa untuk wanita maupun laki-laki. Karena kalau ada seorang wanita atau banyak wanita berkata kami mewakili teman-temannya, maka dia katakan kami. Kalau laki-laki pun begitu, mewakili teman-temannya kami, jadi bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan wanita. Yang B, kita masuk pada yang B. Kalau tadi pada bina mabninya fi'il mudhari, fi'il madi, sekarang kita masuk pada mabninya fi'il mudhari. Alamatu bina'il fi'li al-mudhari, alamat mabninya fi'il mudhari. Fi'il mudhari mabni ada dua keadaan tadi telah disinggung, yaitu kita masuk pada sekarang pada tabelnya. Alamatun, alamat, tandanya fi'il mudhari bisa dikatakan dia mabni, tidak berubah walaupun kemasukan amil, apabila punya tanda yang pertama sukun. Keadaannya apabila dia itu mabni di atas sukun, idza tasalat bihi nun niswah, apabila bersambung dengan nun niswah. Jadi keadaan sukun mabni di atas sukun bisa pada fi'il madi maupun pada fi'il mudhari. Fi'il madi pun apabila bersambung dengan nun niswah, maka fi'il madi tersebut mabni di atas sukun, tandanya sukun. Fi'il mudhari pun begitu. Kalau bersambung dengan nun niswah, nun yang menunjukkan mu'anas, banyak wanita, mabni di atas sukun pula. Contohnya yas'alna, mereka perempuan telah berbuat. Taf'alna, kalian perempuan telah berbuat. Keadaan kedua, tanda fi'il mudhari mabni apabila di atas fathah, tandanya fathah. Bagaimana keadaan fi'il mudhari itu mabni di atas fathah? Idza tasalat bihi nunut taukidi mubasyaratan. Iba apabila ittasarat bersambung bihi dengan Nun taukid, taukid menunjukkan penguat. Nun taukid mubasyaratan, secara langsung. Jadi bersambungnya tidak boleh dipisah, harus secara langsung. Contohnya yas'alanna, perhatikan pada yas'alanna lam di situ di fathah. Harusnya dia yas'alu. Tapi karena bersambung dengan nun taukid yang mubasyarah, nun taukid menunjukkan makna penguat, benar-benar dia berbuat, maka dia dimabnikan di atas fathah. Jadilah ia yas'alanna. Dan antara yas'alu dengan nunnya itu tidak dipisah dengan suatu kata apapun. Jadi langsung yas'alanna. Contoh kedua, tas'alanna. Tas'alanna, kamu benar-benar telah berbuat. Is'af'alanna, saya benar-benar telah berbuat. Nas'alanna, kami benar-benar telah berbuat. Ini beberapa contoh dan misal dari dore yang mabni di atas fathah karena bila bersambung dengan nun taukid yang mubasyarah. Demikian penjelasan dari alamat bina fi'il mudore. Sekarang kita masuk pada yang ketiga, yang C, alamatu, alamat tanda-tanda. Bina'i, bangunan, bina, mabninya fi'lul amri, alamat tanda mabninya fi'lul amr. Ada empat tanda pada fi'lul amr, jadi dia lebih banyak dari yang lainnya, dari saudaranya fi'lul madhi maupun mudhari. Tanda pertama dimabnikan di atas sukun. Fi'lul amr mabni di atas sukun, tandanya itu sukun, dengan dua keadaan. Al-bayan itu al-bayan, itu artinya penjelasan. Kalau amsilatun itu contoh. Alamatun itu tanda, al-bayan penjelasan, amsilatun contoh. Al-bayan penjelasannya, apa keadaannya? Idza kana sahihul akhir, apabila sahih akhir. Sahih akhir adalah bukan mu'tal, jadi semua fi'ilnya itu sahih. Akhirnya saja itu sahih, tidak mu'tal, tidak ada huruf ilatnya. Huruf ilat telah diterangkan, yaitu alif, waw, dan ya. Jadi kalau suatu fi'il diakhiri dengan selain huruf alif, waw, dan ya, maka kita katakan sahih akhir. Sahih akhir, akhirnya huruf terakhirnya itu sahih. Artinya tidak ada huruf penyakit, huruf ilat, yaitu alif, waw, dan ya. Amsilatun, contohnya apa? Dari ibadah nasawul akhir, if'al. If'al fi'il amr, mabni di atas sukun. Lihat lamnya, sukun. Dan dia sahih akhir, karena huruf terakhir lam. Lam bukan huruf ilat. Maka fi'il amr tersebut dimabnikan di atas sukun. If'al. If'al. Contoh lain misalkan ijlis, duduklah. Ijlis huruf terakhirnya sin, bukan huruf ilat. Jadi dia sahih akhir. Kemudian sinnya disukun. Kenapa disukun? Karena dia fi'il amr yang sahih akhir. Keadaan kedua, apabila idzatta sholat bihi nunun niswa, apabila bersambung dengan nun niswa. Contohnya if'alna, jadi pada fi'il madhi, fi'il mudore, fi'il amr. Kalau fi'il itu bersambung dengan nun niswa, maka pasti dimabnikan di atas sukun, tidak ada yang lain. Contohnya di sini if'alna, if'alna lamnya disukun, karena dia bersambung dengan nun niswa. Nun itu if'alna, na itu nun niswa. Tanda kedua, hatfun nun, dengan membuang nun. Hatfu itu buang, nun. Jadi dibuang nunnya. Aslinya dia itu ada nunnya, tapi tatkala bersambung dengan beberapa keadaan di sini, maka fi'il amr tersebut nunnya dibuang. Apa saja keadaannya? Yang pertama, idzatta sholat bihi aliful isnain, apabila bersambung dengan alif isnain, alif menunjukkan dua. Asalnya, contoh di sini dibuat contoh if'ala. Asalnya dia adalah if'alani, menunjukkan musanna dua. Tapi tatkala dia bersambung dengan huruf alif isnain maka dibuang nunnya. Jadi keadaan di situ is ala fi'il amar mabni dengan membuang nun, begitu. Jadi kalau bagaimana keadaan if'ala, apa i'rab dari if'ala, i'rabnya itu apa, i'rab itu keadaan atau perubahannya, dia mabni di atas atau dengan membuang nun, mabni dengan membuang nun, if'ala. Kenapa dia dimabnikan dengan membuang nun? Karena dia bersambung dengan alif isnain. Keadaan kedua, idza tasarrat bihi wawul jamaah, apabila bersambung dengan wawu jamaah. Is'alu contohnya, ijlisu. Pada if'alu itu asalnya if'aluna, tapi tatkala dia bersambung dengan wawu jamaah dan menduduki sebagai fi'il amr yang mabni, maka dibuang nunnya, jadilah ya if'alu. Begitu juga idza tasarrat bihi yaul mukhatabah, apabila bersambung dengan ya mukhatabah, maka dibuang nunnya. If'ali, jadi kalau kita tanya, apa i'rab dari fi'il amr if'ali? Maka jawablah, if'ali fi'il amr, mabni dengan membuang nun. Dia nunnya dibuang karena bersambung dengan ya mukhatabah. Kami ulangi, terangkan keadaan if'alu misalkan. If'alu fi'il amr, dia mabni dengan membuang nun. Nunnya dibuang karena bersambung dengan wawu jamaah. Kemudian alamat yang ketiga, hatfu harfil illah, dengan membuang huruf illat, huruf yang berpenyakit. Apa keadaannya? Hanya ada satu, idza kana mu'talul akhir, kalau huruf terakhirnya itu huruf illat, mu'tal itu huruf illat. Contohnya ugzu, ugzu dibuang huruf illatnya, aslinya ada wawunya di setelah za itu ada wawu, tapi karena wawu huruf illat dibuang saja huruf yang berpenyakit karena akan membahayakan nanti, dibuang menjadi ugzu. Jadi kalau ditanya, terangkan keadaan ugzu. Ugzu adalah fi'il amr, dia mabni dengan membuang huruf illat karena huruf terakhirnya huruf mu'tal, huruf yang berpenyakit. Alamat yang keempat, fathah, syaratnya atau keadaannya, idza tasarrat bihi nunut taukidi mubasyaratan, apabila bersambung dengan nun taukid yang mubasyarah. Contohnya if'alanna, jadi kalau bersambung dengan nun taukid pasti mabni di atas fathah if'alanna, asalnya dia if'al, tapi tarkala dia bersambung dengan nun yang maknanya penguat dan tidak dipisah secara langsung, maka mabni di atas fathah if'alanna. Demikianlah tanda-tanda fi'il yang mabni, baik madi, mudore, dan amr. Pada yang kedua ini, yaitu fi'il mu'rab, kita telah jelaskan fi'il yang mabni, apa itu pembagiannya dan ta'rifnya, definisinya. Sekarang fi'il mu'rab. Fi'il mu'rab ialah fi'il yang berubah bentuknya karena kemasukan amil. Jadi dia berubah bentuknya karena kemasukan amil. Hanya ada berapa dia? Hanya ada satu, yaitu fi'il mudore yang tidak bersambung dengan nun niswah atau nun taukid, maka dia kita katakan sebagai fi'il yang mu'rab. Selain yang telah dijelaskan di dalam kotak-kotak ini adalah fi'il yang mu'rab, artinya dia bisa berubah kalau kemasukan amil. Contohnya di sini sebagai permulaan saja, karena ini akan dibahas lebih rinci lagi pada bab i'rab fi'il. Contohnya yang pertama, i'rab fi'ilnya ini ada tiga, marfu itu rafa, masalah marfu, mansub atau majzum, rafa, nasab, jazm. Pada bab i'rab fi'il akan lebih jelas. Huwa yaktubu, huwa lai yaktuba, huwa lam yaktub. Yaktubu, lihat, doma akhirnya. Lai yaktuba, fathah akhirnya. Lam yaktub, sukun akhirnya. Keadaan-keadaan ini akan kita bahas secara rinci insyaallah pada bab tersendiri, yaitu bab i'rab fi'il. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Para pendengar sekalian ayat ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kaset yang terakhir ini kita telah menyelesaikan 6 kaset dari pelajaran tentang qaid-qaid sharaf yang insyaallah kita meminta kepada Allah agar yang kita pelajari merupakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebelum kita masuk dalam bab selanjutnya yaitu bab tasrif, yang saya tidak ingin masuk dahulu karena ini bagiannya adalah pada kaset yang ketujuh, namun karena masih tersisa beberapa waktu lagi yaitu untuk menghabiskan kaset keenam ini, maka saya ingin memberikan sebuah wasiat kepada para pendengar sekalian, sebuah sedikit nasihat, karena agama ini dibangun di atas nasihat berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat tatkala mendengar hal ini, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, liman?" Kepada siapa nasihat itu ditujukan? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimin wa ammatihim. Rasul menjawab bahwa nasihat itu hanyalah ditujukan kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kemudian juga kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kepada seluruh manusia seluruhnya. Oleh karena itu kepada para penuntut ilmu, ilmu ad-din, ilmu asy-syar'i ini kami berikan sedikit nasihat tentang al-asbabul mu'ayyanah ala talabil ilmi. Sebab-sebab yang dapat membantu, yang dapat menolong ketika menuntut ilmu. Apa sebab-sebab yang dapat membantu seseorang dalam mendapatkan ilmunya di tengah-tengah ia belajar dan menuntut ilmu? Yang pertama adalah at-taqwa. At-taqwa sebuah wasiat yang selalu disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Wasiat yang agung. Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha." Dan sungguh telah kami berwasiat para orang telah kami beri kitab dari sebelummu dan kepadamu agar mereka semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah wasiat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah pun tak lupa untuk memberikan kepada umatnya bimbingan dalam memberikan wasiat. Rasul dalam sebuah hadisnya pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tanhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah engkau dimanapun kalian berada dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Muamalahkanlah manusia itu dengan muamalah yang baik. Wasiat takwa, wasiat yang selalu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW, karena ini adalah bekal, sebaik-baiknya bekal bagi seorang insan dalam membekali dirinya menuju kampung yang akhirat. Begitu juga dalam menuntut ilmu, ketakwaan adalah sangat diperlukan. Ketakwaan sebagaimana didefinisikan oleh sebagian ulama, diantaranya oleh seorang tabi'in yang mulia, Talak bin Hubayb, "At-taqwa antas ala buta'atillahi ala nurin minallah tarju sawaballah wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah." Talak bin Hubayb mengatakan, takwa adalah engkau mengerjakan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Tarju sawaballah, karena engkau mengharapkan pahalanya. Dan sebaliknya, wa antatruka maksiatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan, segala larangan yang Allah larang, ala nurin minallah, di atas petunjuk pula dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tak akhafu iqaballah, karena engkau takut akan azab dan siksaan yang akan diberikan nanti. Inilah makna takwa. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Seorang yang menuntut ilmu, maka dia harus menjalankan perintah-perintah Allah. Dia melaksanakan salatnya, kemudian dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar semua ini dapat membantunya dalam menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Dan dia pun harus meninggalkan segala larangan yang Allah larang, seperti kemaksiatan, berzina dan segala macam yang minum khamar. Bahkan suatu ketika Imam Asy-Syafi'i mengadu kepada gurunya yaitu Waqi', dengan perkataannya, syakautu ila Waqi'in su'a hisbi. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ya Imam Syafi'i, kalau dia menuntut ilmu, dia merasa tidak bisa menghafal terus, hafalannya cepat hilang. Maka dia mengadu kepada gurunya tentang jeleknya hafalannya. Apa yang dikatakan oleh gurunya Waqi' ini? Dia berkata, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku menunjukiku, memberi aku jalan, memberikan aku penerangan, ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan gurunya ini berkata, faqala i'lam bi'annal ilma nurun. Ketahuilah, biasanya ilmu itu cahaya, wa nurun la ila yuhdalil asi. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Inilah wahai ikhwah, wahai temanku, wahai saudaraku, menuntut ilmu adalah sebuah pekerjaan yang agung, namun dia tidak bisa dicampurkan dengan segala sesuatu yang berbau kemaksiatan. Oleh karena itu layaklah kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya, meninggalkan kemaksiatan agar ilmu yang kita dapat tidak hilang dan tetap berada di dalam dada. Kemudian selanjutnya yang kedua, setelah kita bertakwa, berusaha sekuat diri untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, maka hendaklah bagi kita untuk bersabar dan terus menerus dalam menuntut ilmu, tidak tergesa-gesa dalam menghasilkan ilmu ini, karena ilmu ini butuh waktu yang amat panjang, tidak hanya sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, namun membutuhkan suatu masa yang panjang. Karena itu kesabaran dan ketekunan terus menerus dalam menuntut ilmu ini amat sekali dibutuhkan. Kalau kita tekun dalam menuntut ilmu dunia untuk mendapatkan sebuah gelar keinsinyuran, kita rela untuk belajar 5-6 tahun. Tapi mengapa kita tidak rela dalam belajar agama dengan lebih banyak dari itu, lebih lama dari itu? Oleh karena itu, kesabaran dan terus meneruslah sangat dibutuhkan. Maka Rasulullah SAW telah menjamin doanya untuk ilmu merupakan dia telah menutup jalannya untuk mendapatkan surganya. Rasul bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan siapa dia menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Inilah wahai saudaraku, bahwa menuntut ilmu itu perlu kesabaran, perlu terus menerus, dan tidak membuang rasa jemu dan bosan. Jauhilah sifat sifat seperti itu. Bahkan sahabat yang mulia Ibnu Abbas telah mendatangi sebuah rumah seorang alim hanya untuk mencari sebuah hadis. Dan dia Ibnu Abbas ketika datang, dia tidak mau mengganggu dan mengetuk pintu orang alim ini, orang berilmu, hingga dia tertidur di depan pintunya sampai orang alim ini mengatakan, "Hai Ibnu Abbas, apa yang kau lakukan? Sungguhnya saya ini lebih layak datang kepadamu, tidaklah engkau yang datang kepadaku." Tapi Ibnu Abbas dengan tawaduknya, dengan sifat rendah dirinya, dia mengatakan bahwa ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Inilah sebagian sirah perjalanan para sahabat. Kemudian yang ketiga, bagi seorang penuntut ilmu, dia harus banyak-banyak menghafal. Menghafal baik dari segi dengan menghafalnya langsung di pikiran, disimpan dalam hati, walaupun ataupun dia harus dengan menulisnya terlebih dahulu kemudian dihafal. Yang terpenting, dia harus banyak menghafal yang telah diberikan. ilmu yang telah dia dapat harus dihafal dan diikat. Kalau ibarat biruan ilmu itu, maka harus diikat, tidak bisa dilepas demikian saja. Alangkah bagus orang yang mengatakan al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu, ilmu itu bagaikan biruan dan kitabah tulisannya itu bagaikan ikatnya. Nah, maka ikatlah biruanmu itu dengan tali yang kuat. Tulislah pelajaran ilmu yang kamu dapat dengan tulisan yang bagus, yang kuat, yang dapat mengingatkanmu satu waktu tatkala kita semua lupa. Inilah beberapa contoh, beberapa hal dari yang dapat membantu seseorang menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Sebenarnya seorang syekh, seorang imam yang bernama Muhammad Ibn Salah Al-Faymin telah menerangkan secara bagus dan adab-adab thalabul ilmi, apa yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, dan sebab-sebab apa saja yang ia dapat ketika menuntut ilmu, dapat dilihat dalam bukunya, yaitu yang berjudul Kitabul Ilmi, Kitab Ilmu. Sangat dijelaskan sangat bagus sekali tentang adab thalabul ilmi, kemudian sebab-sebab yang menolong untuk mendapatkan ilmu, dan sebab-sebab yang menahan seorang untuk mendapatkan ilmu. Di sana dijelaskan secara panjang lebar. Baik, inilah yang dapat diberikan sebuah nasihat kepada para pendengar bahasa Arab. Sekarang kita akan sedikit mengulang pelajaran yang telah kita lalui 6 kaset di atas di muka. Kita akan sedikit karena masih ada tersisa waktu sedikit untuk tidak melangkah pada bab selanjutnya, tapi kita akan sedikit mengulang-ulang pelajaran yang telah kita lalui. Pada kaset pertama kita telah menyinggung tentang pembagian kalimat, bahwa kalimat dibagi 3 yaitu isim, fi'il, dan huruf dengan masing-masing ciri khasnya. Maka inilah yang harus kita pegang dan kita bedakan mana yang termasuk isim, mana yang termasuk fi'il, dan mana yang termasuk huruf. Ciri-ciri isim, bahwa isim itu tidak berkaitan dengan waktu dan dia menunjukkan makna pada dirinya. Dengan fi'il, kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata kerja. Dan fi'il ini ada 3 macam, fi'il madhi, mudhari, dan amar. Kalau madhi waktu lampau, mudhari sedang atau akan datang, dan amar menunjukkan perintah. Kemudian yang tidak termasuk, yang tidak mempunyai keistimewaan yang berbeda dengan isim dan fi'il adalah huruf. Dia tidak mempunyai arti kecuali dengan bersambung dengan isim atau fi'il yang lainnya. Setelah itu kita pun mengenal isim ditinjau dari bangunannya, yaitu tentang isim maksur, isim mankus, isim mamdud, dan masing-masing pembagiannya. Maka hendaklah kita bedakan kalau isim maksur itu huda, kalau isim mankus itu hadi, kalau isim mamdud itu ibtida, dan selainnya. Kemudian pasal yang kedua tentang isim mudzakkar ditinjau dari nau'nya. Nau' itu jenis. Berarti kalau jenis, ingatlah wanita dan laki-laki, itu dua jenis. Kalau wanita dalam bahasa Arab itu namanya mu'annas, kalau laki-laki mudzakkar. Kemudian dengan beberapa ciri khusus dari isim yang mu'annas itu apa saja telah disebutkan. Kemudian fasal yang ketiga, apabila isim ditinjau dari adat, adat itu bilangan. Enggak ada istilah ta'adud dalam menikah, ta'adud itu menunjukkan bilangan. Bilangan berarti enggak lepas dari 1, 2, dan 3. Kalau 1 bahasa Arab itu namanya mufrad, kalau 2 itu musanna, kalau 3 itu namanya jamak dengan masing-masing beberapa perinciannya. Dan juga proses pembentukan bagaimana kalau isim musanna dibuat dari isim maksur, dari isim mankus. Demikian juga dengan jamaknya. Jamak dibagi 2 lagi, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan di sana ada jamak taksir. Jamak yang tidak dibuat dari mufradnya seperti kutub, dan contoh-contohnya yang lain seperti masajid dan sebagainya. Kemudian pasal keempat kita pun telah mengenal isim ditinjau dari ta'yinnya, kejelasannya, yaitu isim nakirah dan ma'rifah. Kalau nakirah itu sifatnya masih umum seperti rijalun atau rajulun, itu masih umum. Tapi kalau ma'rifah sudah jelas ta'yinnya, sudah jelas. Dan ciri-ciri ma'rifah ada 7, diantaranya kalau kemasukan al, suatu isim kemasukan al, maka dia ma'rifah. Sebaliknya kalau tidak ada alnya, kita katakan nakirah. Kemudian domir termasuk isim ma'rifah. Kemudian yang ada yaitu alat panggilan, kemudian alam, dan yang mudhof kepada isim ma'rifah. Itu semua termasuk macam-macam isim ma'rifah. Kita telah mengenal pula tentang isim yang mu'rab, dia bisa berubah kalau kemasukan amin. Bedanya dengan isim yang mabni. Isim mabni itu ada 8, isim domir, isyarah, mausul, syarat, kemudian istifham, asbaul af'al, dan sebagainya. Setelah itu kita menginjak pada fasal yang kelima, yaitu tentang isim mubtada'i tarkibnya. Kalau tarkib itu berarti susunan. Tarkib rakkaba yurakkibu tarkiban adalah mengenai susunannya. Adakah dia disusun dari fi'ilnya ataukah tidak? Kalau dia disusun dari fi'ilnya maka dikatakan dia mushtaq. Kalau tidak maka dia dikatakan dengan jamid. Isim mushtaq dengan beberapa macam pembagiannya yang ada banyak. Dari antaranya isim fi'il, isim fa'il, kemudian isim maf'ul, ada 8 pembagian. Kemudian juga sifat musabbaha, isim zaman, isim makan, dan sebagainya. Kemudian kita pun telah mempelajari bab ketujuh tentang isim bila dibentuk pengecilan seperti rujailun, kulaimun, muhairun, dan sebagainya. Kalau 3 huruf fu'ailun, kalau 4 huruf fu'ailun, kalau 5 huruf fu'ailun. Kemudian bab yang ke selanjutnya, yang ke-6, yaitu ke-7, tentang bab isim bila ditinjau dari nisbah, penisbatan ilaih dengan penambahan ya di akhirnya, seperti Arabiyun, ya, Andunisiyun, Makiyun, dan sebagainya. Dan tentang kaidah fi'il-fi'il syarat, kalau pada 8 bab di muka adalah tentang kaidah syarat pada isim, kita pun telah melewati tentang kaidah, ya, al-qa'id syarat ditinjau dari fi'il, yaitu tentang fi'il yang sahih, tidak ada huruf ilat, fi'il yang mu'tal, ada huruf ilatnya. Kemudian macam-macam mu'tal antara lain adalah misal, ajwaf, naqis, lafid mafruq, lafid makrun, telah dijelaskan semuanya. Bedanya antara mafruq dan makrun, kalau mafruq huruf ilatnya itu di awal, yaitu fa, dan di akhir yaitu lam, tapi kalau makrun pada ain dan lam fi'il. Kemudian fi'il mujarrad, fi'il yang hanya tersusun dari asli 3 huruf, sulasi mujarrad. Atau kemudian fi'il yang ada tambahannya maka dinamakan fi'il mazid, ada tambahan hurufnya. Kemudian selanjutnya, bab selanjutnya kita telah mengetahui fi'il madi mudhari' amal ditinjau dari ada waktu terjadinya atau tidak. Kalau fi'il ditinjau dari objeknya, dia butuh objek atau tidak, itu dinamakan fi'il lazim dan muta'addi. Kalau fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek, dia tidak butuh objek. Tapi kalau fi'il yang muta'addi butuh objek. Contohnya darabtu kalban, saya memukul anjing, anjing kena pukul, maka dia objeknya. Kemudian selanjutnya fi'il ditinjau dari pelakunya, ada maklum. Kalau maklum itu berarti fi'ilnya diketahui, pelakunya itu diketahui. Tapi kalau majhul tidak diketahui pelakunya. Kemudian juga fi'il ditinjau dari tasrifannya, ada jamid, ada mutasarrif. Jamid senantiasa madi, kalau mutasarrif itu bisa ditasrif sempurna, madi, mudhari, amar. Kemudian pula fi'il ditinjau dari perubahannya, ada yang fi'il mabni. Ya, fi'il mabni itu ada 3, yaitu fi'il madi, fi'il amar, dan fi'il mudhari, misalnya dengan taukid. Dan tentang alamat-alamat tanda fi'il yang terakhir, kita pun telah masuk alamat bina fi'il madi, maksudnya mabni fi'il madi. Fi'il madi itu tidak berubah berarti. Kalau dia kemasukan amil, tidak merubah bentuk fi'il madi. Tandanya antara lain mabni di atas fathah dengan 3 perincian, mabni di atas dhamma, mabni di atas sukun, ketiga fi'il mudhari. Dia bisa mabni di atas sukun apabila bersambung dengan nisya. Dia mabni di atas fathah apabila bersambung dengan nun taukid yang mubasyarah. Begitu juga dengan fi'il amar, dia mabni di atas sukun apabila sahih akhirnya, tidak ada huruf ilat, kemudian bersambung dengan nun nisya. Alamat lain fi'il amar yang mabni, dibuang nunnya apabila bersambung dengan alif, misalnya waw jama'ah atau ya mukhatabah. Kemudian tanda lainnya, dibuang huruf ilat apabila dia mu'tal akhir, huruf akhirnya ya, mu'tal akhir, kemudian mabni di atas fathah fil amr apabila bersama dengan nun taukid mubasyarah. Dan selain itu maka dikatakan fil itu mu'rab, artinya dia berubah kalau kemasukan amil. Fil mu'rab hanya ada satu, yaitu fi'il mudore, ya, fi'il mudore yang tidak bersama dengan niswah dan nun taukid. Jadi fi'il mudore ada yang mabni apabila bersama dengan nun niswah dan nun taukid, tapi kalau dia tidak bersama dengan nun niswah dan nun taukid maka dia itu mu'rab. Mu'rabnya bisa rafa, bisa mansub, bisa pula jazm, dengan perincian yang insyaallah akan kita bahas pada bab tersendiri, yaitu bab i'rab fi'il. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dan kita dapat mengetahkan ilmu yang bermanfaat dan kita dapat mempraktikannya untuk menunjang memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman yang benar dan pemahaman yang lurus. Allahu ta'ala a'lam, dan segala kritik dan bantuan kami sangat menantikan sekali, saran yang membangun. Kritikan kalau ada kesalahan itu hanya datang dari kami pribadi, dan kalau benar itu datang dari Allah Subhanahu dan Rasulnya semata, karena manusia ini tak luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata, tiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang taubat dan meminta maaf. Demikianlah subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.